Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah wa akhwati fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, hidayah dan taufiknya kepada hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Risalah Nurul Yaqin adalah karya Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahumallahu taala. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita baca keterangan dari Syekh Muhammad Al-Khudhari tentang persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Beliau adalah anak susu dari Halimah bintu Abi Zu'aib dari Bani Sa'ad bin Abu Bakar, atau dari atau beliau disebutkan dengan Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Dan beliau dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah selama 4 tahun. Dan keluarga Halimah bersama dengan suaminya Abu Kabsyah adalah keluarga yang mendapatkan keberkahan ketika merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil. Maka mereka gembira, merawat Nabi gembira. Karena ketika merawat Nabi ternyata keadaan keluarganya penuh keberkahan. Artinya rezekinya berkah, kehidupannya berkah, mereka gembira. Namun ada suatu peristiwa yang membuat mereka menjadi takut. Artinya asalnya mereka ingin ngerawat terus. Namun ada suatu peristiwa yang membuat mereka menjadi ketakutan, yaitu hadithatu syakis sadri. Peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Al-Khudhari, beliau mengatakan hasala lahu wa huwa bainahum haditsatun muhimmatun. Terjadi suatu peristiwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, dan ini ketika beliau masih dirawat oleh Halimah dan juga Abu Kabsyah. Haditsatun muhimmatun, peristiwa yang sangat penting, yang sangat besar. Wa hiya syaqqu sadrihi wa ikhraju hadzi syaitani minhu. Itu dibelahnya dada beliau dan dikeluarkan hadzu syaitan, bagian dari tubuh manusia, bagian dari manusia yang merupakan sifat-sifat setan dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diambil sifat-sifat syaitaniyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahdatha dzalika 'inda Halimah khaufan, maka ini menimbulkan rasa takut pada diri Halimah As-Sa'diyah. Faraddathu ila ummihi, maka karena peristiwa inilah Halimah merasa takut sehingga dikembalikan kepada ibunya. Ya, Rasulullah yang masih kecil ketika itu dikembalikan kepada Aminah, kepada ibunya. Maka ini tentunya wajar ketika terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar nalar manusia, dan ini terkait dengan hal yang harusnya bikin orang mati, dibelah dadanya. Harusnya orang normal mati. Maka tentunya Halimah merasa takut, ini wajar. Takut terjadi apa-apa. Takut terjadi sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Maka Rasulullah yang masih kecil ketika itu dikembalikan kepada ibunya. Wa hadatsatha qailatan, dan Halimah menceritakan kisah tersebut. Beliau mengatakan proses terjadinya kisahnya. Bainama huwa wa ikhwatuhu fi bahamin lana. Ketika dia Muhammad yang masih kecil sallallahu alaihi wasallam bersama dengan saudara-saudaranya. Ya, maksudnya saudara sepersusuan. Karena saudara sepersusuan itu statusnya saudara seperti saudara kandung. Kata Nabi SAW, ar-radha'ah tahrumu atau tuharrimu ma tuharrimu al-wiladah. Persusuan ini membuat mahram, membuat hubungan kemahraman seperti kelahiran. Jadi statusnya saudara susu seperti saudara kandung. Maka kata Halimah, ketika dia dan saudara-saudaranya sedang main bersama baham, bersama dengan hewan ternak kami, khalfa buyutina, di belakang rumah kami, idh ata akhuhu ya'du, kemudian salah satu saudaranya yaitu anakku, kata Halimah, lari datang kepadaku, faqala li wali abihi, kemudian berkata kepada aku dan kepada ayahnya. Salah satu anaknya Halimah bercerita tentang kejadian tersebut. Dzaka akhi al-Qurasyi qad akhadhahu rajulani. Itu saudara kita, saudara saya yang orang Quraisy, orang Mekah Quraisy. Ya, karena mereka kan orang Bani Sa'ad, ya kan? Di luar kabilah Quraisy, bukan orang Quraisy. Maka kata si anak ini, saudara saya itu yang orang Quraisy. Qad akhadhahu rajulan, telah diambil oleh dua orang laki-laki. Alaihima thiyabun biydun, dan dua-duanya menggunakan pakaian yang putih. Fa'abja'ahu, kemudian dia ditidurkan. Dua orang ini menidurkan, memposisikan Nabi dalam keadaan tidur. Fasyaqqa batnahu, kemudian dibelah perutnya. Ini ceritanya si anak tadi. Dibelah perutnya. Fahuwa yasultanihi, kemudian dua orang ini menyayat perut Nabi. Fakharajtu ana wa abuhu nahwahu. Maka kisah yang disebutkan oleh anaknya ini, cerita ini, tentunya sontak membuat Halimah kaget. Masa sih yang benar? Maka Halimah pun dan suaminya, Halimah dan suaminya langsung keluar. Nahwahu, ke arah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajannahu muntaqian launuhu. Maka kami dapati, ketika kami dapati Muhammad ya, di belakang rumah, maka kami dapati wajahnya sudah berubah warnanya. Artinya wajahnya memerah karena takut, ya. Karena sedang gemetaran, ya. Sedang merasa tegang, takut. Faltazamtuhu waltazamahu abuhu. Maka aku pun memeluknya, megangnya dengan erat, dan juga ayahnya juga, Abu Kafsyah, melakukan hal itu, memeluk dan megangnya dengan erat. Faqulna lahu, maka kami katakan kepadanya, malaka ya bunai, apa yang terjadi padamu wahai anakku? Faqala ja'ani rajulani alaihima thiyabun biydun, telah datang kepadaku dua orang yang memakai baju putih. Faqala ahduhuma li sahibihi, maka salah satu dari orang tersebut mengatakan kepada temannya, ahwa huwa, apakah ini si nabi tersebut? Apakah anak ini akan jadi nabi tersebut? Qala na'am, temannya mengatakan, iya ini benar. Fa'akabala iya batadirani, kemudian mereka berdua pun mengelilingi aku, kata Nabi. Fa'abja'ani, kemudian memposisikan aku dalam keadaan tidur. Fasyaqqa batni, dan membelah perutku. Faltamasa fihi syai'an, kemudian mencari sesuatu di dalam perutku. Fa akhadhahu, kemudian diambil. Wa tarahahu wa la adri ma huwa, kemudian yang diambil tersebut dibuang. Namun aku tidak tahu apakah itu. Maka ceritanya persis seperti yang diceritakan oleh saudaranya tadi. Bahwasanya ada dua orang, kemudian diposisikan tidur oleh dua orang tersebut, kemudian dibelah perutnya. Kemudian diambil sesuatu dari dalam perutnya, kemudian dibuang. Ya, kisah ini akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, maka hadis ini sahih. Namun perlu antum ketahui bahwasanya ulama khilaf, apakah peristiwa syaqqus sadr terjadi sekali ataukah dua kali. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan, ba'dul ulama yunkiru hadha syaqqa, sebagian ulama mengingkari terjadinya peristiwa syaqqus sadr ini, pembelahan perut Nabi ini. Wa yaqul anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam inama syaqqa sadruhu lailatal Isra. Dan kata mereka, Nabi SAW dibelah dadanya, dibelah perutnya di malam Isra Mi'raj. Fa amma hadhihi al-qissah fa lam yathbut. Adapun hadis yang di atas, kisah di atas tentang dibelahnya dada Nabi ketika masih kecil, itu tidak sahih kata mereka. Wa hadha huwa al-aqrab, dan inilah yang akrab, yang benar kata Syekh Uthaymin. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini perkataan beliau di sini bermasalah. Syekh Uthaymin mengatakan di sini hadza wal aqrab, inilah yang benar. Artinya seolah-olah beliau menyetujui bahwasanya kisah di atas tidak benar, tidak sahih. Padahal ini kisah riwayat Muslim, hadisnya sahih. Kisah di belanya dada Nabi ketika masih kecil, ketika dirawat oleh Halimatu Sa'diyah, ini hadisnya riwayat Muslim, sahih. Sedangkan kisah di belahnya dari Nabi sebelum Isra Mi'raj, itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim juga. Sahih juga. Maka yang benar dua-duanya sahih. Sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menguatkan bahwasanya dua kejadian ini benar semua. Dan beliau membantah dalam kitab beliau Fathul Bari. Kata beliau sebagai ulama mengingkari kisah ini. Namun yang benar, kisah ini sahih. Jadi Nabi dibelah dadanya dua kali. Dan ini mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala ya untuk melakukan hal itu. Pertama ketika masih kecil, ketika dalam perawatannya Halimah Sa'diyah. Yang kedua ketika sebelum Isra Mi'raj. Dan Syekh Utsaimin dalam tulisan beliau yang lain, ya, dalam ta'liq beliau terhadap Sahih Muslim, beliau membenarkan kisah ini. Beliau membenarkan kisah dibelahnya dada Nabi ketika masih kecil. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin ada perubahan pendapat dari beliau atau kemungkinan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ya, maka intinya pembelahan dada Nabi terjadi dua kali. Ya. Ketika masih kecil dan ketika sebelum Isra Mi'raj. Dan hikmah dari adanya pembelahan ini, maka disebutkan tadi bahwasanya dihilangkan sifat-sifat syaitaniyah dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hikmahnya karena beliau akan menjadi seorang nabi. Ya, maka nabi akan menjadi teladan bagi umatnya. Dan nabi adalah orang yang maksum, orang yang sempurna akhlaknya. Ya, tidak mungkin seorang nabi itu bisa menjadi teladan, bisa menyampaikan risalah kalau masih punya sifat-sifat syaitaniyah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya semua akhlak Nabi itu baik, bagus. Karena sudah dihilangkan sifat-sifat syaitaniyah dalam dirinya. Ya, maka setiap aspek, baik yang kecil maupun yang besar dari akhlak beliau, itu patut untuk kita contoh. Dalam seluruh kehidupan beliau. Ya. Nabi berjenggot. Ya, maka kita contoh. Nabi berjenggot. Maka ini akhlak. Adab. Ini patut kita contoh. Nabi SAW mengangkat celananya, mengangkat kainnya di atas mata kaki. Itu juga adab beliau, akhlak beliau. Ya, maka gak boleh mengidentikan dua ini sebagai ciri teroris. Gak boleh. Ya, gak boleh mengidentikan jenggot, kemudian mengangkat celana, mengangkat pakaian di atas mata kaki sebagai ciri teroris. Kalau ini akhlak Nabi SAW. Ya, bukan akhlak setan, bukan akhlak teroris. Karena sudah dihilangkan sifat-sifat syaitannya dari diri beliau. Ya, namun rincian kisah yang tadi disebutkan oleh Halimah Sa'diyah. Tadi saya sebutkan bahwasanya kisah di belahnya dada Nabi SAW itu sahih riwayat Muslim. Adapun kisah rinciannya, bahwasanya anaknya Halimatu Sa'diyah datang lari, kemudian cerita gini-gini, Muhammad dibelah dadanya, kemudian ada dua orang laki-laki pakai baju putih, kemudian ditidurkan, kemudian di belah perutnya dan seterusnya. Ini kan detailnya sangat detail sekali. Nah, maka ini yang bermasalah. Ya, ini yang bermasalah. Detail kisah ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, At-Tabarani, didhaifkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Ya. Demikian juga didhaifkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Maka sebagian ulama mendhaifkan detail kisahnya. Ya. Dan saya sudah sampaikan di awal-awal kajian ini bahwasanya sangat sulit sekali dalam sirah nabawiyah untuk bisa membuat bersambung antara fragmen dengan fragmen yang lain, kisah-kisah Nabi, satu fase kehidupan Nabi dengan fase kehidupan yang selanjutnya. Sulit kalau kita mengandalkan hadis-hadis yang sahih saja, sulit untuk buatnya bersambung. Maka dalam hal ini ada kelonggaran untuk menggunakan hadis-hadis yang lemah dengan beberapa syarat yang sudah kita sebutkan. Namun di sisi lain, hadis ini, hadis riwayat An-Nasa'i ini tentang detail kisah kejadian syaqqus sadr ini disahihkan oleh Syekh Albani. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah As-Sahihah dan juga dihasankan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama tentang detail kisah syaqqus sadr ini, pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal boleh kita ceritakan seperti itu, boleh. Karena andaikan ini hadis yang lemah, maka ini lemahnya hadis lemah yang bisa kita gunakan dalam sirah nabawiyah, dan di sisi lain ada ulama yang mensahihkan. Kemudian wafatu Aminata wa kafalatu Abdul Muthalib wa wafatuhu wa kafalatu Abi Talib. Wafatnya Aminah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kafalah Abdul Muthalib, ya, perawatan Abdul Muthalib terhadap Nabi. Setelah Aminah wafat, maka dirawat oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Kemudian wafatnya beliau, wafatnya Abdul Muthalib, dan setelah itu dirawat oleh Abu Talib. Thumma inna ummahu akhadathu minha. Kemudian dari Halimah Sa'diyah, karena dikembalikan oleh Halimah, maka ibunya lah yang mengambilnya, ibunya lah yang merawatnya. Wa tawajjahat bihi ila al-Madinah li ziyarati akhwali abihi Bani Adi ibni Najjar. Maka suatu hari Aminah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Karena ingat mereka tinggal di Mekah, mereka Nabi lahir di Mekah. Dibawa safar oleh ibunya ke Madinah untuk mengunjungi paman-pamannya, untuk mengunjungi saudara-saudaranya dari kalangan Bani Adi ibnu An-Najjar. Wa bainama hiya aidatun adrakatha maniyatuha fi at-tariq. Ketika Aminah dan anaknya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil pulang dari Madinah menuju ke Mekah, maka ajalnya Aminah mendatanginya di jalan. Artinya Aminah wafat di jalan. Famatat bil abwa'i. Kemudian Aminah wafat di suatu daerah yang namanya Abwa. Hamzah, ba, wa, kemudian alif layyinah, kemudian hamzah. Abwa'u. Ya, maka Aminah wafat di Abwa ketika pulang dari Madinah menuju Mekah. Nah, kemudian di sini Syekh Ibnu Utsaimin memberikan faedah tentang apakah orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, ataukah mati dalam keadaan kafir. Karena dengan wafatnya Aminah maka sudah wafat semua orang tua Nabi, ayah dan ibunya. Maka yang menjadi pertanyaan, orang tua Nabi wafat dalam keadaan muslim ataukah kafir? Syekh Utsaimin mengatakan, "Ushkila 'alal ba'dhi fi mas'alati waliday an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Sebagian orang merasa bingung, kebingungan terhadap masalah kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ma hukmuhuma?" Apa status mereka berdua? Apakah muslim ataukah kafir? "Waqad mata fil jahiliyah ahuma finnar." Padahal mereka mati ya, mati dalam masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah masa ketika Nabi belum diutus. Masa jahiliyah, belum ada Nabi. Nabi belum berdakwah, kan Nabi masih kecil, belum jadi Nabi. Maka ini masa jahiliyah. Maka ahuma finnar, apakah mereka ahli neraka, apakah mereka orang kafir? Lakinna halla hadzal iskal qad bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sesungguhnya kebingungan ini, masalah ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dibikin terang, sudah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haina ja'ahu rajulun yas'aluhu an abihi. Ketika datang kepada beliau, datang kepada Nabi, ya ini ketika Nabi sudah jadi rasul ya. Datang kepada Nabi seorang sahabat yang bertanya tentang ayahnya. Tentang ayahnya si fulan ini yang datang ini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar. Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Aina abi ya Rasulullah?" Wa Rasulullah, bapak saya di mana? Bapak saya mati dalam keadaan dalam jahiliyah, dalam masa jahiliyah. Di mana bapak saya di akhirat nanti? Maka kata Nabi, "Huwa finnar." Jadi tempatnya di neraka. Karena mati dalam keadaan bukan muslim, mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya di neraka. Falamma sarafa ar-rajulu ka'annahu mughdhabun. Maka ketika orang ini yang nanya tadi berbalik, dia pergi, maka seakan-akan dia sedih mengetahui ayahnya akan masuk neraka. Dan ini wajar, orang yang merawat kita, orang yang bersama kita dalam waktu yang lama, yang melahirkan kita, kemudian disebut bahwasanya dia akan masuk neraka, tentunya sedih. Oleh karena itu hendaknya kita bersemangat untuk mendakwahi orang tua kita. Dan diantara birrul walidain, diantara berbakti kepada orang tua yang banyak dilalaikan oleh anak-anak, oleh para anak-anak adalah mendakwahinya. Jadi birrul walidain tidak hanya ngasih nafkah, ngasih uang, memberikan bantuan, tidak hanya itu. Namun diantara birrul walidain yang paling penting dan paling besar adalah mendakwahkan mereka. Maka ketika sahabat ini pergi, dia dalam keadaan sedih. Nadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala. Maka Nabi pun memanggil dia sambil mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Wahai fulan, jangan sedih. Bapak kamu di neraka karena bapak saya juga di neraka. Inna abi, bapak saya, wa abaka, dan bapakmu finnar, di neraka. Tidak hanya kamu, bapak saya juga. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, maka ini hadis yang jelas, yang sharih, yang lugas menyatakan bahwasanya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Ya, karena mereka wafat dalam keadaan belum masuk Islam. Kemudian ini bapaknya. Bagaimana dengan ibunya Nabi? Wa amma ummuhu fa yuftina an dzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang ibunya beliau, maka Nabi pun telah menjawab masalah ini. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam annahu ista'dana Allah ta'ala ay yastaghfira li ummihi falam ya'dhan lahu. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi mengatakan bahwasanya aku minta izin kepada Allah untuk mintakan ampun. Mintakan ampunan untuk ibuku. Falam ya'dhan li. Namun aku tidak diizinkan. Wasta'dhanahu ay yazura qabraha fa adina li. Dan Nabi minta izin untuk menziarahi kuburnya ibunya. Maka Nabi pun diizinkan. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Maka perhatikan, Nabi minta izin kepada Allah untuk minta ampunan untuk ibunya. Ya Allah ampuni ibuku. Maka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya ibunya wafat dalam keadaan kafir. Dan kita tidak diizinkan untuk minta ampunan untuk orang kafir. Ya, maka ini jelas. Ayahnya Nabi dan ibunya Nabi mati dalam keadaan non-muslim, dalam keadaan kafir. Dan di akhirat kata Nabi tempatnya di neraka. Dan ini yang mengatakan siapa? Bukan saya. Bukan para ustadz, namun Nabi SAW sendiri. Inna abi wa abaka finnar, kata Nabi. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Fa in qila, namun kalau ada orang mengatakan walakinnal aqla qad ya'ba ay yakuna walidan nabi sallallahu alaihi wasallam finnar. Namun enggak masuk akal. Kok bisa-bisanya kedua orang tua nabi masuk neraka? Ini kayaknya enggak pas dalam perasaan saya. Enggak masuk akal nih. Masa sih orang tua nabi masuk neraka? Ya kan orang tua itu mendapatkan aliran pahala dari anaknya. Sedangkan nabi jasanya besar bagi kaum muslimin. Ya, masa sih orang tuanya masuk neraka? Ya. Ini kadang ada orang mengatakan seperti itu, enggak masuk akal deh. Masa orang tua nabi masuk neraka? Lima kanatihi indallahi azza wa jalla, karena besarnya atau tingginya kedudukan nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Kan gampang tinggal minta kepada Allah. Karena nabi kan orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kan gampang. Maka kulna, maka kita jawab. Aqbil ma sami'ta an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, terima saja. Setiap apa yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima semua hadis nabi. Imani dengan dada yang lapang. Kita taslim, kita terima apa adanya semua yang nabi katakan. Yang nabi kabarkan, kita yakin itu benar. Karena nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak bicara pakai hawa nafsu. Namun nabi yang beliau ucapkan itu semuanya wahyu. Maka terima saja apa yang nabi katakan. Wada'il mira, dan tinggalkan perdebatan. Wa madama qad shaha 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fala tabghi bihi badilan. Selama ada hadis sahih dari Nabi SAW, maka jangan mencari-cari pengganti yang lain. Maka demikian harusnya sifat seorang mukmin. Ketika datang ayat, ketika datang hadis, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Ya, enggak perlu dipertentangkan dengan akal, dengan perasaan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau kana ad-dinu bil aqli, lakana a'la al-khuffi aula bil mashi min asfaliha." Andaikan agama itu dengan akal, andaikan agama itu pakai perasaan, pakai pendapat, tentunya bagian lakana asfalu al-khufi a'la bil mashi aula bil mashi min a'laha. Maka tentunya bagian bawah dari sepatu, dari khuf, itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Ketika seseorang pakai khuf, pakai sepatu, maka ada keringanan untuk mengusap khuf ketika berwudu. Ya. Misalnya ketika safar pakai sepatu, kemudian datang waktu sholat, kemudian harus berwudu ya, untuk sholat. Maka ada keringanan untuk tidak perlu membuka sepatu. Cukup diusap khufnya. Yang diusap adalah atasnya. Dari atas, dari bawah ke atas. Dengan sekali usapan. Ini Nabi yang ajarkan. Bahkan Nabi larang para sahabat untuk melepas khuf. Ketika suatu safar, para sahabat mau melepas khuf, maka Nabi larang. Da'hum. Biarkan. Jangan dibuka. Ya. Cukup bagi kalian untuk seperti ini. Mengusap khuf. Cukup diusap. Ini Nabi yang ajarkan. Yang diusap atasnya, bukan bawahnya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, andaikan agama itu pakai akal, andaikan agama itu berpegangan pada akal, pada opini, harusnya yang bawah yang diusap. Yang atas sama yang bawah kotoran mana? Yang bawah. Yang bawah kena tanah, kena kotoran, macam-macam. Yang atas lebih bersih. Kenapa yang diusap yang di atas? Harusnya kalau agama itu mengedepankan akal, harusnya yang diusap yang bawah. Maka jangan mengedepankan akal. Ya. Kita tidak mengatakan jangan pakai akal. Kalau jangan pakai akal ini keliru. Karena kita belajar agama ya pakai akal juga. Ya. Namun jangan mengedepankan akal. Jangan jadikan akal ini lebih duluan daripada dalil, lebih utama daripada dalil, daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya ayah dan ibu Nabi di neraka. ya, mati dalam keadaan non muslim. Nabi yang mengatakan, hadisnya sahih. Maka jangan dikalahkan dengan akal, jangan dikalahkan dengan perasaan. Kalau ada yang mengatakan, bukankah ada ulama yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi di surga mati dalam keadaan muslim, contohnya As-Suyuti. Iya, emang As-Suyuti mengatakan orang tua Nabi wafat dalam keadaan muslim, tempatnya di surga. Namun ini bertentangan dengan hadis. Maka ketika pendapat ulama bertentangan dengan hadis, kita tidak ambil. Sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, ajma'an nasu ala anna man istabana lahu sunnah lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin minan nas. Ya. Para ulama telah sepakat bahwasanya ketika seseorang sudah sampai kepadanya sunnah, sudah sampai kepadanya dalil, maka tidak boleh dia buang dari tersebut gara-gara ngikutin pendapat salah seorang dari manusia. Tidak boleh. Hatta ulama, hatta sahabat, kalau bertentangan dengan dalil, maka tidak boleh kita ambil pendapatnya. Ulamanya ijtihad, ulamanya dapat pahala. Ya, kata Nabi SAW, idza hakama al-hakim fa'asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim berijtihad, kemudian dia benar, maka dia dapat dua pahala. Fa in akhta, kalau dia salah, maka falahu ajrun wahid, dia dapat satu pahala. Maka As-Suyuti mudah-mudahan beliau termasuk yang demikian, dapat satu pahala. As-Suyutinya enggak tercela, ya. Beliau berijtihad demikian enggak tercela. Namun orang-orang yang ikuti beliau padahal sudah tahu dalil tercela. Ya, mengedepankan pendapat manusia, ya, kemudian membuang dalil, ini tercela. Ya. Maka kita tidak mengambil pendapat As-Suyuti, bukan kita mencela As-Suyuti, tidak. Ya, beliau ulama. Ya, semoga Allah berikan rahmat Allah yang luas kepada beliau. Jadi kita tidak mencela As-Suyuti, tidak. Namun jangan sampai kita membuang dalil, ya, merendahkan dalil demi untuk membela pendapat orang. Ya, kemudian kembali kita baca matan Nurul Yaqin. Fahadonathu Ummu Aiman. Maka setelah itu, setelah ibunya wafat, Nabi dirawat oleh Ummu Aiman. Fakafalahu jadduhu Abdul Muthalib. Dan yang menanggung kehidupan beliau adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Waraqqalahu riqqatan. Dan Abdul Muthalib memberikan rasa sayang kepada cucunya ini, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riqqatan, rasa sayang yang sangat besar. Lam tu'ahad lahu fi waladihi, yang tidak pernah diberikan kepada yang kadar rasa sayang ini tidak pernah diberikan kepada anak-anaknya, ya, padahal ini cucunya. Saking sayangnya, besarnya rasa sayang yang demikian rupa tidak pernah diberikan kepada anak-anaknya. Artinya kalau rasa sayang kepada anaknya segini, rasa sayang kepada cucunya yang ini segini, lebih besar lagi. Lima kana yadhharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbal. Karena Abdul Muthalib melihat bahwasanya ada tanda-tanda dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil bahwasanya di masa depan dia akan mengalami perkara yang azim, perkara yang agung. Wa kana yukrimuhu ghayatal ikram, maka Abdul Muthalib pun memuliakan Nabi semulia-mulianya. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, wa hadza min tamami qaulihi ta'ala. Dan ini menyempurnakan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surat Ad-Duha. Allah katakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, bukankah engkau dapati dirimu yatiman, dalam keadaan yatim, enggak punya orang tua. Fa'awa, namun Allah buat engkau perawat. Ada yang menanggung. Ada yang menafkahi, ada yang membela. Ya. Maka tidak ada waktu kecuali pasti Nabi SAW ada yang menanggung, ada yang merawat, ada yang membela. Mulai dari Ummu Aiman, kemudian kakeknya, kemudian Abu Talib. Ya. Maka ada yang bela, walaupun beliau seorang yatim. Maka ini membuktikan benarnya firman Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'in abahu mata wa huwa hamlun. Karena ayahnya meninggal dalam keadaan beliau masih menjadi janin. Wa ummuhu mata wa huwa saghirun. Dan ibunya wafat ketika beliau masih kecil. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muthalib. Dan beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Wa huwa sayyidu sadatil Quraisy. Dan Abdul Muthalib ketika itu adalah tokohnya orang-orang Quraisy. Wa ma hadza qad atafahu Allahu alaihi. Maka dengan semua ini menunjukkan Allah sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yukrimuhu wa yajulluhu akthara min waladihi. Dan Abdul Muthalib memuliakan Nabi dan mengagungkan Nabi lebih daripada anak-anaknya. Allahumma lakal hamdu, maka segala puji bagimu ya Allah. Walakin lam yalbath Abdul Muthalib an tuwfiya ba'da 8 sanawatin. Namun tidak berlangsung lama Abdul Muthalib setelah itu wafat ketika Nabi umurnya 8 tahun. Min umri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika umur beliau 8 tahun. Fa kafalahu syaqiqu abihi Abu Thalibin. Maka yang merawat beliau setelahnya adalah saudara kandung dari ayahnya, yaitu Abu Thalib. Wa kana lahu rahiman. Maka Abu Thalib sangat-sangat sayang kepada Nabi. Wa alaihi guyuran. Dan beliau juga sangat-sangat guyur. Guyur itu ghirah, cemburu. Sangat-sangat cemburu. Artinya sangat-sangat menjaga karena saking sayangnya. Ya. Ghirah itu perasaan ingin menjaga karena saking sayangnya. Maka ketika suami itu cemburu kepada istrinya, itu menunjukkan itu penjagaan kepada istrinya. Wa kana Abu Thalibin muqillan minal mali fa barakallahu lahu fi qalilihi. Ketika itu Abu Thalib masih miskin, namun Allah berikan keberkahan dalam hartanya yang sedikit tersebut. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi misal al-qana'ati wal-bu'di anis-safasifi. Dan Rasulullah ketika dirawat oleh pamannya tersebut, beliau memiliki sifat qana'ah. Misal artinya sifat. Memiliki sifat-sifat qana'ah. Wal-bu'di anis-safasifi. Dan beliau jauh dari sifat-sifat rendahan. Alati yashtagilu biha al-atfalu adatan. Dan beliau jauh dari sifat-sifat anak-anak kecil yang biasanya dimiliki oleh anak kecil. Sifat-sifat rendahan yang biasanya dimiliki oleh anak kecil. Kama rawat dzalika ummu aymana hadinatuhu. Sebagaimana diceritakan oleh Ummu Aiman, pengasuh beliau. Fakana idza aqbala waqtul akli ja'a al-auladu. Yakhtatifuna. Kata Ummu Aiman, biasanya kalau datang waktu makan, maka anak-anak itu datang, kemudian rebutan makanan. Yakhtatifun. Yakhtatifun itu artinya makanan itu diambil sembarangan, dicomot sembarangan. Rebutan, enggak karuan. Wa huwa qani'un bima sayyassirullahu ta'ala. Sayyassirullahu lahu. Ya, adapun Nabi, maka beliau qani'un, beliau qana'ah. Beliau enggak ikut rebutan. Namun beliau mencukupi diri dengan apa yang sayyassirullahu, apa yang Allah mudahkan bagi beliau. Ya. Beliau jadi enggak ikut rebutan. Anak-anak yang rebutan, beliau tenang saja, ya. Kalau sisanya tinggal secuil, sudah secuil qana'ah. Kalau udah habis ya udah enggak apa-apa. Ini sejak kecilnya sudah demikian. Beliau tidak seperti anak-anak yang lain. Dan ini merupakan tanda-tanda kenabian tentunya. Ya, maka ringkasnya, setelah Aminah, ya, ibu beliau itu wafat, maka beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ya, dan tentunya seorang laki-laki butuh bantuan perempuan ya untuk mengasuh anak kecil. Nah, dialah Ummu Aiman. Ya, beliau hadinah, seorang pengasuh yang dia merupakan budaknya Abdul Muthalib. Maka berdua diasuh oleh Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. dan yang memberikan nafkah, makanan dan macam-macam Abdul Muthalib. Nah, ketika kakeknya meninggal, maka diasuh oleh Abu Talib. Abu Taliblah yang menanggung nafkahnya. Dan memang demikian, seorang anak ketika seorang anak itu yatim, tidak punya ayah, maka yang menanggung nafkahnya adalah para walinya yang lain. Di antaranya kakeknya, pamannya, bukan ibunya. Ibu tidak punya kewajiban untuk cari kerja, cari nafkah, tidak. Ya, jadi ketika seorang anak ayahnya meninggal, maka harusnya walinya yang lain yang menafkahi dia, yang ngasih makan, yang ngasih uang sekolah dan lain-lain. Bisa kakeknya, bisa pamannya, ya, bisa kakek uyutnya kalau ada. Ya, seharusnya demikian. Ya, itu yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.